50 languages. 63. 63. Mengajukan pertanyaan 2. Mengajukan pertanyaan 2. Saya memiliki hobi. Saya memiliki hobi. Saya bermain tenis. Saya bermain tenis. Di mana lapangan tenis? Di mana lapangan tenis? Apakah kamu memiliki hobi? Apakah kamu memiliki hobi? Saya bermain sepak bola. Saya bermain sepak bola. Di mana lapangan sepak bola? Di mana lapangan sepak bola? Lengan saya sakit. Lengan saya sakit. Kaki dan tangan saya juga sakit. Kaki dan tangan saya juga sakit. Di mana dokter? Di mana dokter? Saya memiliki mobil. Saya memiliki mobil. Saya juga memiliki sepeda motor. Saya juga memiliki sepeda motor. Di mana lapangan parkir? Di mana lapangan parkir? Saya memiliki sebuah sweater. Saya memiliki sebuah sweater. Saya juga memiliki jaket dan jeans. Saya juga memiliki jaket dan jeans. Di mana mesin cuci? Di mana mesin cuci? Saya mempunyai sebuah piring. Saya mempunyai sebuah piring. Saya mempunyai pisau, garpu, dan sendok. Saya mempunyai pisau, garpu, dan sendok. Di mana garam dan merica? Di mana garam dan merica? Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.